Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, hadirin. Oleh karena itu, para ulama kita dari dulu itu benar-benar mencari ilmu yang bermanfaat. Mereka rela melakukan perjalanan jauh, rela nunggu, rela memperjuangkan segalanya, bahkan mengorbankan banyak hal untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Urwah bin Zubair, hadirin. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, dan kita telah jelaskan siapa Zubair bin Awam. Laqad kana yablughuni 'ani ar-rajuli minal muhajirin al-haditha. Beliau pernah menyampaikan kepada kita, saya dapat berita, saya dapat info tentang seseorang muhajirin yang meriwayatkan sebuah hadis. Jadi ada hadis dari seseorang dari muhajirin yang sampai ke Urwah bin Zubair. Jadi ada hadis dari seseorang muhajirin yang sampai ke Urwah bin Zubair. Fa'ati, maka aku datangi orang tersebut. Jadi beliau tahu ada orangnya tersebut, orang muhajirin sebelum datangi. Fa'ajiduhu qad qal, maka aku dapatkan beliau sedang tidur, sedang istirahat. Qal di sini qal yaqil, qailulah. Orang ini sedang tidur siang. Fa'ajlisu ala babihi, maka aku nunggu dan aku duduk depan pintu rumah beliau itu. Fa'as'aluhu anhu ya'ni idha kharaj, dan ketika orang ini keluar baru aku bertanya tentang hadis tersebut. Gitu. Lihat para ulama kita, untuk mendapatkan hadis mereka tuh datengin ke rumah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Lalu bukan hanya datengin. Alhamdulillah. Ya, dikumulasilah walakum. Bukan hanya datengin, tapi nunggu dan nggak ganggu. Kalau semua tok-tok, assalamualaikum, enggak. Nunggu aja gitu, biar nggak ganggu orang itu. Karena setiap orang punya kesibukan. Semangat nuntut ilmu, tapi jangan ganggu orang gitu kan. Dan tungguin gitu. Sampai orang itu keluar. Orang kan keluar bisa sejam kemudian, dua jam kemudian, bisa tiga jam kemudian. Sampai orang itu keluar baru ditanyakan, oh mohon, saya mau tanya hadis tentang ini yang saya dengar engkau meriwayatkannya. Itu hadirin. Urwah bin Zubair. Jadi sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena untuk dapat satu hadis kita nggak harus nunggu gitu loh. Nggak harus datengin ke rumah, nggak harus nunggu yang nggak jelas juga kapan, misalnya kapan guru kita keluar, kapan ustadz kita keluar, kapan teman kita atau orang tersebut yang ikut kajian yang kita nggak hadiri gitu keluar, jadi kita nungguin gitu. Atau kita nggak harus datang ke kantornya kalau dia kerja, terus nungguin di lobi kantor. Dulu tuh begitu hadirin, dan nggak ganggu deh. Oh lagi istirahat, dia udah tungguin aja depan pintunya, tunggu aja gitu. Itu hal yang biasa. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kenapa mereka bela-belain kayak begitu? Karena mereka tahu keutamaan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tahu. Dan itu bukan hal aneh. Kita tahu hari ini untuk beli dan mendapatkan handphone aja orang rela ngantri. Untuk mendapatkan misalnya sebuah barang branded aja orang tuh bisa ngantri depan tokonya, nunggu tokonya buka. Jadi ma'ashbahal layla bil bariha, mirip banget kejadian hari ini dan dulu, tapi bedanya dulu itu orang tuh nunggu bukan untuk hal duniawi, tapi nunggu tuh untuk dapat ilmu. Gitulah hadirin. Nah ini yang harus kita tanamkan terus. Wallahu ta'ala a'lam. Maka teladani mereka, banyak-banyak bersyukur karena kita dapat ilmu tuh enak banget sekarang. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jaga syahadatain dan jaga iman kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita tuntaskan hadits Ibnu Umar biiznillah. Hadits yang penting banget ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, beliau dan ayah beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimu, dia enggak zalimi. Wa la yuslimu, dia enggak serahkan saudaranya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan urusan saudaranya, Allah akan selesaikan urusannya. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Lalu penutupannya, wa man satara muslima satarahullahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ini hal yang sangat penting. Barang siapa yang menutup aib atau kejelekan atau kekurangan seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya, kejelekannya pada hari kiamat. Hadirin Allah muliakan. kebanyakan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari penggalan hadis ini, bahwa seorang muslim itu diperintahkan untuk menutupi aibnya, aib saudaranya. Dia enggak buka aib saudaranya tersebut. Ini aib, benar-benar aib ya, berarti ini fakta, ini bukan fake, ini bukan hoax, ini bukan gosip, ini fakta. Kita tahu aib seseorang, kita tahu kejelekan seseorang, kita tahu kekurangan seseorang. Maka kita diperintahkan menutup kejelekan atau aib atau kekurangan atau hal tersebut. Dan aib di sini bukan hanya kesalahan atau dosa, tapi juga berkaitan dengan aib fisik, aib secara fisik yang kita tahu. Makanya para ulama memasukkan hadis ini ke pembahasan tentang jenazah. Apabila seseorang memandikan jenazah, lalu dia melihat sesuatu di tubuh jenazah tersebut, dan itu aib gitu loh. Baik misalnya masalah fisik atau bekas maksiat gitu loh. Misalnya ada sayatan-sayatan yang kayaknya ini arahnya dia pemakai misalnya, jangan cerita, tutup, udah tutup. Jadi barang siapa yang menutup aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Jadi hadirin Allah muliakan, ini perintah untuk menutup. Dan kalau kita berhasil menutup, Allah akan tutup aib kita. Apakah secara mutlak? Jawabannya tidak. Ada anomali, ada kasus anomali, ada pengecualian. Kata para ulama, pengecualiannya adalah kismun yakunu min syakhsin munhamikun atau munhamikin fil ma'asi mustahtir. Pengecualiannya apabila orang yang melakukan dosa atau maksiat tersebut itu benar-benar mustaghrik, benar-benar menyelami dan mendalami maksiat itu, dan gak peduli benar-benar, mau ketahuan kayak mau kebuka, dia gak peduli. Mustahtir, akal sehatnya udah hilang gitu, dia cuek aja. Bahkan mungkin dia lakukan itu depan umum, dilakukan di ranah publik, pokoknya dia gak peduli sama sekali. Kata para ulama, kalau kasusnya seperti ini kita tidak tutupi. Atau perintah ini enggak tertuju pada orang-orang seperti ini. Perintah menutup aib enggak sih? Itu poin. Jadi orang yang mujahir dia bahkan mungkin yang ceritakan dia umbar segala macam, dan dia pede banget, sengaja dia pamerkan, dia enggak peduli, itu enggak masuk ke hadis ini. Keluar dari hukum asal. Tapi hukum asalnya orang yang melakukan kesalahan, mungkin maksiat, kekurangan, atau aib fisik, dia akan berusaha menutupi. Dia lakukan itu diam-diam, enggak, karena dia malu, dia enggak enak, dia takut ketahuan dan seterusnya. Nah, orang kayak gitu pada dasarnya ditutupi aibnya. Ditutupi aibnya. itu poin. Jelasin ya hadirin. Oke, pelajaran yang berikutnya. Kita butuh keterangan lebih tentang menutupi aib. Apakah berarti kita diamkan begitu saja? Mari kita simak jawaban Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama klasik besar. Kata Abdullah bin Mubarak, kana rajulu idza ra'a min akhihi ma yakrah. Apabila seseorang melihat hal yang dia tidak suka dari saudaranya, maksudnya dia melihat saudaranya itu bermaksiat, saudaranya melakukan kemungkaran, apa yang harus dilakukan? Amarahu fi sitr. Maka dia perintah atau dia nasihati secara rahasia. Jadi jangan buka aibnya, tapi tetap nasihati. Wa nahahu fi sitr, dan cegah dia dalam kerahasiaan. Secara silent, secara rahasia. Jadi perintahkan dia secara rahasia, larang dia secara rahasia. Fa yujar fi sitrihi wa yujar fi nahyihi. Maka dia akan dapat dua pahala, pahala amar ma'ruf nahi mungkar dan pahala menutup aib saudaranya. Dan ini yang terjadi di zaman para sahabat dulu seperti ini. Fa ammal yaum, adapun hari ini, kata beliau, fa idza ra'a ahadun min ahadin ma yakrah, apabila seseorang melihat sesuatu yang dibenci dari saudaranya, istagdaba akhah, maka dia akan marahi saudaranya, wahataka sitrahu, dan dia akan bongkar aibnya, dia akan buka, dia akan kasih tahu. Itu bedanya. Sebagian orang zaman sekarang, kata beliau, itu bukannya nutupin aib saudaranya, tapi marah-marah lalu dibongkar aibnya. Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, jadi tetap amar ma'ruf nahi munkar, jangan didiamkan. Jika kita bisa menasihati, jika kita bisa mengingatkan, tapi nasihati baik-baik gitu loh. Nasihati secara santun, nasihati lemah lembut dan silent aja, rahasia aja. Enggak perlu ada orang yang tahu dan jangan sampai ada orang yang tahu. Maka dia dapat dua pahala. Pahala amar ma'ruf nahi munkar, pahala nasihat, dan pahala menutup aib. Jadi juga bukan didiamkan. Tapi hadirin Allah muliakan, ditutup, jangan diumbar. Makanya Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, man kana bainahu wa baina akhihi sitrun falayakshif, falayakshifhu. Hadirin Allah muliakan, apabila, kata sahabat, apabila di antara Anda dan saudara Anda ada rahasia, maka jangan pernah dibuka rahasia itu. Jika kita dan saudara kita ada rahasia, jangan pernah dibuka. Dan khususnya rahasia tentang aib dia atau dia tahu aib kita, itu sama-sama jangan ada yang buka. atau kesalahan, jangan dibuka, jangan dibuka. Kecuali untuk hal yang syar'i dan dibenarkan oleh syariat. Selebihnya jangan dibuka. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi ini kaidah penting hadirin. Makanya orang-orang terbaik itu seperti itu, berusaha menutup aib. Pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jamaah, ada sosok, ada tokoh bernama Syurahbil bin Simta. Jadi Syurahbil, namanya Syurahbil bin Simta, itu bicara di hadapan prajuritnya. Kata beliau, innakum nazaltum ardan kathiratan nisa wa syarab. Kalian berada di sebuah negeri yang banyak wanitanya dan banyak khomernya. Jadi maksudnya ini negeri ini rentan maksiat gitu loh, dari pintu zina dan minum khamar. Lalu kata Syurahbil, faman asaba minkum haddan falyatina fanutahhirhu. Barang siapa yang jatuh ke dalam zina atau minum khamar, jadi barang siapa yang melakukan zina atau minum khamar, segera datang ke kami atau datanglah ke kami, maka kami akan bersihkan, maksudnya kami akan terapkan hukuman had sama dia, kami akan hukum. Itu maksudnya. Fa'atahu nasun, maka ada beberapa orang yang benar-benar datang. Masya Allah ya, zaman itu ya gitu. Jadi jujur mereka, padahal perintahnya begitu aja, barang siapa yang terjatuh pada zina atau khamar, datang ke kita, nanti kita kita hukum, karena hukuman itu membersihkan dosa. Hukuman di dunia kan membersihkan dosa-dosa kita. Barang siapa yang itu, datang. Beneran ada yang datang. Kalau kita ada yang datang nggak ya kira-kira? Allah Taala alam. Tapi di sana benar-benar datang. Fabalagha dzalika Umar bin al-Khattab. Maka berita itu sampai ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Wa Syurahbil memberikan pengumuman tersebut. Ada yang datang. Jadi dihukum. Maka Umar langsung menulis surat kepada Syurahbil. Fakataba ilai, Umar bin Khattab menulis surat kepada Syurahbil. Anta alladhi ya'murun nas an yahtiku sitrallahi alladhi satarahum bihi. Di dalam surat itu Umar mengatakan, apakah engkau yang memerintahkan manusia untuk menyingkap dosa mereka yang telah Allah tutup di hadapan manusia? Jadi apakah engkau yang menyuruh manusia atau orang-orang untuk menyingkap sitrullah, tabirnya Allah, pada saat Allah menutup dosa-dosa dan aib-aib mereka. Jadi Umar itu menegur, kenapa disuruh buka? Maksiat yang sekali lagi tidak dilakukan terang-terangan dan pelakunya gak bangga, gak memang segalampakan, itu tutup, jangan itu. Dan itu bukan prestasi juga. Tutup. Itu sitrullah, itu tabirnya Allah. Itu hijabnya Allah untuk nutup aib kita. Jangan dibuka. Bukan begitu caranya. Bukan disuruh lapor, enggak. Suruh istighfar, suruh taubat. Tanpa harus lapor. Makanya kan ketika Maiz radhiyallahu ta'ala berzina, lalu lapor sama Nabi SAW, Nabi SAW udah istighfar, taubatlah gitu. Ngapain lapor? Begitu juga wanita Ghamidia. Begitu juga Juhaina. Suruh, semua disuruh taubat sama Nabi SAW. Jangan buka tabir yang Allah sudah buat sehingga manusia gak ngerti apa kejelekan kita, apa aib kita, apa dosa-dosa kita, itu tutup. Dan kalau kita lihat itu saudara kita, tutup. Kalau bisa nasihati, nasihati secara rahasia, jangan dibuka. Itu konsep para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, "Law akhadtu sariqan la ahbabtu an yasturahu Allah 'azza wa jalla." Kalau aku mengambil atau menangkap seorang pencuri, aku tuh berharap aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. "Law akhadtu syariban la ahbabtu an yasturahu Allah 'azza wa jalla." Kalau aku mengambil atau menangkap orang yang minum khamar, lagi mabuk, tangkap, aku benar-benar berharap aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu spiritnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bukan sana, tapi karena beliau menjalankan tugas sebagai pemimpin, dan beliau juga gak, beliau menjaga keamanan dan seterusnya, ya. Tapi hati kepengen, ya semoga Allah tutup aja aibnya. Semoga Allah tutup aibnya. Bukan senang gitu loh. Enggak, semoga Allah tutup aibnya. Semoga Allah tutup aibnya. Karena itulah seorang mukmin. Catat baik-baik kata Fudail bin Iyad hadirin. Ini harus jadikan kayak, karena ini salah satu PR di masyarakat kita. Kata Fudail bin Iyad, kalau kita pengen jadi seorang mukmin, Fudail bin Iyad mengatakan, "Al-mu'min yastur wa yansah wal-fajir yahtiku wa yu'ayyir." Seorang mukmin itu menutup aib orang dan menasehati dia secara rahasia. Adapun orang fasik itu membuka aib orang dan nyinyir, mencela orang tersebut. Itu hobinya. Mukmin itu menutup aib dan menasihati. Orang fasik, orang fajir itu kebalikannya. Ngebuka aib dan nyinyir, mencela. Gitu. Nah, sekarang kita mau pilih yang mana nih? Mukmin itu nutup aib di semuanya. Orang kita tahu saudaranya punya aib, punya dosa, punya ditutup. Dia tutup. Lalu dinasehati. Dan nasihatnya tulus, bukan nyerang. Nasihatnya tulus. Jangan, walaupun gak dibuka, tapi nasihatnya nyecor, nyerang gitu loh. "Saya tahu rahasia Anda, hati-hati Anda." Gak harus begitu. Buat agar dia tuh takutnya sama Allah, bukan sama kita. Dan Allah Ghafurur Rahim. Gitu. Atau "saya pegang kartu Anda." Buat apa? Bahasa gitu. Cuma pakai bahasa yang baik. Misalnya, "saya menyayangi Anda karena Allah." setiap orang pasti punya khilaf. Begitu juga dengan saya dan Anda. Maka kalau kita buat salah, bertobat sama Allah. Dan lihat betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah masih tutup maksiat kita. Allah masih tutup aib kita. Padahal yang kita maksiat itu Allah. Tapi Allah masih tutup. Allah kasih kesempatan. Nah, jangan sampai kita kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat ditutup sama Allah. Aib kita. Nanti kalau kita kufur nikmat, bisa jadi suatu saat Allah buka. Dari yang ingin kebaikan buat Anda, misalnya begitu. Kan enak ya, enak gak sih? Daripada kamu bikin malu aja. Udah harus berhenti. Enggak juga. Dari harus lebih inilah, hadirin. Allah Ta'ala bisa. Jadi seorang mukmin itu menutupi aib dan memberikan nasihat. Orang yang fasik membuka aib dan membuli, menyinyir dan mencela. Makanya kalau kita dapat berita tentang saudara kita dari seseorang misalnya, dan kita nggak ngerti apa urgensinya dia kasih tahu kita. Dan kita sendiri juga tahu dia tuh bisa nasihati orang tersebut. Dia bisa bicara langsung ke orang tersebut. Tapi kenapa ya dia bicara ke saya? Nah, itu kita harus lihat dari banyak sisi, diantaranya itu tadi. Ini berarti dia orang ini mukmin yang benar-benar mukmin atau orang fajir? Karena orang mukmin itu kalau benar si Fulan melakukan itu, dia akan tutupi aibnya, bukan dia cerita ke saya. Nah, kadang-kadang kan kita tuh terbius gitu loh dengan itu. Oh, jadi dia gitu ya? Thanks ya bro ya, udah kasih tahu. Padahal kita gak ada urusan juga sama tuh orang. Cuman berita-berita aja udah. Kecuali kalau kita ada muamalat, kita ada ada hubungan bisnis, dan dia kasih tahu bahwa ini orang player, ini orang pemain. Oh ya, makasih. Tapi kita gak ada hubungannya. Apa urgensinya dia bicara sama saya? Makanya kan kemarin kita udah bilang, orang yang menggibahi atau bahkan memfitnah seseorang depan kita, maka suatu saat nanti kemungkinan besar kita akan dibicarakan dia di hadapan orang lain. Karena itu pola. Ingat aja kaidahnya, mukmin itu nutup aib, mukmin itu sit yastur, nutup dan memberikan nasihat secara private. Hukum asalnya. Ada orang fasik itu ngebuka aib dan nyinyir. Jadi ketika misalnya ada orang kasih tahu kita nanya, kenapa Anda buka aib dia? Harusnya nanya, kenapa Anda buka? Kenapa? Mohon maaf ya mas. Kenapa Anda buka? Apa urgensinya dengan saya? Saya kan nggak ada kapasitas apapun. Kenapa Anda cerita itu? Mukmin itu nutup aib. Orang fasik, orang fajir ngebuka aib. Itu kaidah. Itu kaidah. Allah Ta'ala misal. Makanya kata Abul Barakat, beliau menyampaikan bahwa adab-adab seorang muslim, di antara muslim adalah al-ijtihad fi sitri auratil ikhwan wa qaba'ihihim wa idharu manaqibihim. Muslim itu salah satu ciri dan karakternya adalah bersungguh-sungguh semangat dalam menutup kekurangan dan aib kesalahan saudaranya, dan memperlihat akan menceritakan kelebihan dan kebaikan saudara-saudaranya tersebut. Itu kaidah. Mukmin yang sejati itu hobinya menceritakan kebaikan orang. Dan nutup aib orang. Itu mukmin. Nah, kalau kebalik berarti ada yang salah. Dan kita jangan sampai terbius lagi-lagi. Kita harus tanya, kenapa dia cerita? Kenapa dia cerita? Lalu kenapa saya yang diceritakan? Terus gitu. Limada ana gitu loh. Kenapa saya? Jadi why me? Kenapa dia cerita ke saya? Kenapa dia enggak cerita ke A, ke B, ke C, ke D? Kalau kita ketemukan alasan yang syar'i, oke, berarti benar. Kalau enggak, berarti ada sesuatu. Karena mukmin yang sejati itu hobinya adalah nutup aib, nutup kekurangan saudaranya, nutup cacat saudaranya, nutup kekeliruan saudaranya, dan di waktu yang sama hobinya menceritakan kebaikan-kebaikan saudaranya tersebut. Walaupun kita tahu enggak ada manusia yang sempurna, tapi hobinya ceritakan kebaikan orang aja. Kecuali ada maslahat syar'i tadi. Itu tadi. Itu misalnya tadi memang terang-terangan menampakkan untuk di hati-hati. Atau ada penipu memang dan ada urgensi. Atau misalnya kita di bagian kepegawaian, HRD dan sebagainya, kita harus evaluasi orang di perusahaan kita. Atau kita sebagai guru, atau di dunia pendidikan, kita harus tahu murid kita ini kayak gimana, murid ini kayak gimana, murid ini kayak gimana. Itu beda lagi. Atau kita pihak yang berwajib gitu. Kita aparat, itu beda lagi. Tapi aku masalahnya begini, hadirin. Oleh karena itu Ibnu Rajab. Atau sebelum kita masuk ucapan Ibnu Rajab, hadirin Allah muliakan, di antara pelajaran dalam hadis ini, sebelum kita masuk ke ucapan Ibnu Rajab ya, rahimahullah, bahwa salah satu cara kita menahan lisan kita untuk tidak membuka aib orang, bahkan merahasiakan dan tetap menjadi rahasia dalam diri kita, adalah dengan mengingat bahwa kita pun juga punya aib, kita pun juga punya kesalahan, kita pun juga punya kekhilafan, kita pun juga bermaksiat, kita pun melakukan kemungkaran, yang apabila itu terumbar, kita akan malu, bahkan hancur di dunia, apalagi di akhirat. Itu yang harus kita tanamkan. Yang punya aib bukan orang tersebut aja. Yang punya kemungkaran bukan hanya orang itu aja. Ustaz, tapi aku gak pernah zina loh, aku ngeliat dia selingkuh, dan aku gak pernah selingkuh. Oke, okay. Emangnya aib hanya selingkuh? Emangnya aib hanya zina? Terus yang berikutnya, emangnya riwayat hidup Anda sampai hari ini? Alhamdulillah Allah jaga Anda gak selingkuh sampai hari ini. Kita gak tahu bulan depan, tahun depan. Masih ingat ucapan para ulama klasik, hadirin? Barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa yang saudaranya perbuat itu, dalam beberapa keterangan, dan dia sudah taubat, tapi tetap dicela, tetap di nyinyirin sebenarnya. Maka kemungkinan besar orang yang mengumbar, mencela dan nyinyir itu tidak akan wafat kecuali melakukan dan terjatuh ke kesalahan yang sama. Itu. Barang siapa yang ngejelek-jelekin orang, ngebully, nyinyir, mencela orang tersebut karena kesalahan yang diperbuat atau skandal yang diperbuat atau maksiat yang diperbuat, dalam beberapa riwayat, dan dia udah bertobat dari itu, maka kemungkinan besar ini orang yang mencela tidak akan meninggal dunia sampai dia terjatuh ke dosa yang sama. Dan pertanyaannya simpel, kita tahu dari mana dia gak bertobat? Bisa jadi orang yang kita anggap buruk itu di waktu malam atau tadi malam pas kita lagi tidur mendengkur, dia sujud, dia nangis sama Allah, lalu Allah terima tobatnya, lalu Anda jelek-jelekin dia. Itu baik. Ingat, yang punya aib bukan hanya dia, yang punya aib itu kita juga. Yang punya aib kita juga. Semua kita punya aib, semua kita buat kesalahan dalam hidup, semua kita buat kekhilafan. Maka kaidah yang berlaku adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Di dunia maupun di akhirat. Kita masuk ucapan Ibnu Rajab. Ruwiya'an ba'di salaf, diriwayatkan dari ulama-ulama klasik, sahabat, tabi'in, annahu qal adraktu qawman lam yakun lahum uyub. Sebagian ulama klasik itu bercerita menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka. Mereka sampaikan, aku tuh ketemu dengan sebuah kaum, lam yakun lahum uyub, dan mereka gak punya aib. Mereka gak punya aib. Gak punya aib di sini bisa jadi memang benar-benar gak punya aib, dijaga sama Allah, gak punya aib. Gak punya aib yang fatal ya, bukan gak pernah buat, tapi gak ada inilah. Atau punya aib tapi ditutup sama Allah. Jadi kita manusia gak ada yang tahu, kelihatannya bersih aja gitu, padahal ada aib mereka. Tapi karena Allah tutup, seakan-akan gak ada aib, itu maksudnya. فَذَكَرُوا أُيُوبَ النَّاسِ, maka kaum tersebut menceritakan aib-aib manusia. فَذَكَرُوا النَّاسُ أُيُوبَهُمْ, maka semenjak itu, satu demi satu aib mereka dibuka dan diceritakan oleh manusia juga. Itu. Sekali lagi, mereka kasih pengalaman mereka. Kita ini ketemu kaum yang awalnya kita gak pernah dengar aib tentang mereka. Kayak mereka mulus, lancar tuh hidup, gak ada apa-apa. Sampai mereka mulai menceritakan aib manusia, membuka aib manusia. Semenjak itu, aib-aib mereka diangkat satu-satu di tengah-tengah manusia. Bisa jadi aib yang dulu, dan bisa jadi mereka terjatuh ke aib yang sama juga. Hidup kan gak berhenti sampai hari ini, kecuali kalau kita meninggal hari ini. Kita cela orang karena sebuah aib, bikin malu aja dan seterusnya. Bukankah kita akan diuji dengan lisan kita, hadirin? Wa nabluwa akhbarakum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 31, kami akan uji khabar-khabar kalian. Hati-hati. Mungkin hari ini kita bersih, bulan depan bagaimana? Satu tahun kemudian bagaimana? Ada yang bisa jamin tahun depan kita masih bersih juga kayak hari ini? Dua tahun kemudian bagaimana? Ini pengalamannya ulama. Dan sejarah itu berulang, hadirin. At-tarikhu 'idu nafsahu, itu kaidah dalam peradaban dan sejarah. Sejarah itu mengulang dirinya. Ini pola. Kita buka aib orang, aib kita dibuka. Gitu, hadirin. Yang punya aib bukan hanya orang, kita juga punya aib. Jadi tahu dirilah. Jadi begitu kita syaitan provokasi kita sehingga kita gatal pengen bicarakan aib orang, jaga lisan. Dan ingat, saya juga punya kesalahan, saya punya aib, dan bisa jadi saya jatuh ke kesalahan yang sama bulan depan, dua bulan lagi, terus saya gimana gitu. Terus kita lagi, wa adraktu qaqwaman kanat lahum uyub. Ini penting, ini kayaknya kita banget nih. Lalu kata para ulama, dan kita pun atau saya pun ketemu dengan banyak kaum, aqwaman, banyak kaum, dan mereka punya aib. Beda sama kaum yang sebelumnya, kayaknya mereka bersih gitu tuh, nggak ada apa-apa, orang-orang soleh semua. Ini kita ketemu aqwam, mereka punya aib, banyak aib, bukan satu dua, banyak aib. Fakafu an uyubin nas. Tapi mereka gak ngebuka aib manusia. Mereka jaga lisan mereka dari aib manusia. Gak mau ngomongin orang, gak ini segala macam. Jadi mereka pendosa, mereka banyak. Tapi mereka gak mau. Fanusiyat uyubuhum. Dan luar biasanya, aib-aib mereka dilupakan oleh orang. Orang gak tertarik bicarakan aib mereka. Padahal benar mereka punya aib. Tapi karena mereka jaga lisan dari aib orang, aib mereka pun gak tertarik untuk dijadikan hot news oleh manusia. Fanusiat uyubuhum, dilupakan. Udah. Hati-hati hadirin. Yang ngatur semua ini Allah. Dan kaidahnya ada al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Dan yang terpenting adalah di akhirat. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Allah tutup aib kita di akhirat. Hari yang paling mengerikan. Ingat, pokoknya kita ini banyak dosa. Ingat, kita butuh ditutup sama Allah. Jangan buka, jangan buka. Jangan buka. Karena kita buka aib orang, Allah buka aib kita di hari kiamat. Kita tutup aib orang, insya Allah Allah tutup aib kita pada hari kiamat. Dan kalau aib kita ditutup, kan aman hadirin. Insya Allah surga. Jadi pokoknya ingat, yang pendosa itu bukan dia, kita juga. Yang kotor bukan hanya dia, kita juga kotor. Cuman Allah tutup aja. Makanya penutup kajian kali ini hadirin. Hadis ini menjelaskan tentang kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah menutup aib. Dan ini kenikmatan. Dan jarang di antara kita terbesit tentang hal ini ketika bicara tentang kenikmatan Allah. Mas, apa kenikmatan yang Allah kasih kepada Mas? Sebutkan 5. Jarang kita menyebutkan Allah tutup aib saya. Jarang. Padahal ya Allah, itu kalau Allah buka berantakan hidup kita. Ada banyak orang kalau Allah buka satu aja, itu rumah tangganya hancur sehancur-hancurnya. Kalau Allah buka satu aja aibnya, itu anaknya benci sama dia sampai mati bisa jadi. Kalau Allah buka, orang tuanya mungkin gak mau nganggep dia anak lagi. Kalau Allah buka satu atau dua aibnya, itu gak ada perusahaan mau terima dia sebagai pegawai. Itu di dunia, di akhirat azab hadirin. Makanya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Siapa Sufyan bin Uyainah? Ini salah satu gurunya Imam Syafi'i hadirin. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Kata beliau, lihat ini ulama beda cara ngelihatnya. Laula satrullahi azza wa jalla ma jalasana ahadun. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, ma jalasana ahadun. Enggak ada yang mau duduk sama kita. Enggak ada yang mau berteman sama kita. Enggak ada yang mau bisnis sama kita. Enggak ada yang mau. Kalau bukan karena Allah tutup aib kita, majalasana, enggak ada yang mau jadi sahabat kita, enggak ada yang mau jadi saudara sama kita, mungkin enggak ada wanita yang mau nikah sama kita, enggak ada laki-laki yang mau menikahi kita, enggak ada. Allah tutup aib kita. Ini Sufyan bin Uyainah, ini gurunya Imam Syafi'i ngomong demikian. Lalu apalagi kita? Ini ulama, ahli ibadah, yang imannya luar biasa. Beliau sampaikan, kalau bukan Allah tutup aib kita, gak ada yang mau duduk sama kita. Jadi sebenarnya, dia makanya sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang yang muji kita, hakikatnya yang dia puji adalah kemahakuasaan Allah dalam menutupi aib-aib kita. Itu bukan kita. Dia tuh muji kita karena dia gak tahu aja aib kita. Jadi jangan kegeeran. Yang paling berhak dipuji itu Allah dalam menutupi aib kita. Jadi seakan-akan kita orang baik. Seakan-akan kita orangnya, Masya Allah, mungkin kita dianggap lembut segala. Itu kan Allah nutup aib kita aja. Coba kalau Allah buka. Enggak. Dan kita paling butuh penutup itu di hari kiamat. Ketika semua rahasia dibongkar, yaumatu belas sarair, dalam surat At-Tariq, pada hari di mana rahasia itu dibuka sama Allah, rahasia-rahasia dibuka jamaah, dan kita berharap rahasia kita dikecualikan, ditutup sama Allah. Kenapa? Karena selama di dunia kita selalu nutup aib orang. Itu kalau aib, apalagi kalau fitnah. Ngeri kan? Buka aib orang aja, konsekuensinya aib kita dibuka sama Allah dari kiamat. Gimana kalau fitnah itu bukan aib kita ngomongin orang? Bisa, apalagi kalau itu fitnah? Atau hal yang bukan aib? Jadi hadirin Allah muliakan. Kita punya dosa, dan kita ingin dosa kita ditutup sama Allah. Maka tutuplah aib orang. Kita yang paling beruntung kalau kita tutup aib orang. Jadi begitu juga, kalau kita nutup aib orang, jangan merasa berjasa juga hadirin. Lo harus berterima kasih sama gue. Kalau gue cerita, karir lo tamat. Enggak. Jangan pernah merasa berjasa. Kita ini nutup aib orang, biar Allah tutup aib kita. Dan itu nikmat dari Allah. Coba mulai sekarang, masukkan ini dalam list nikmat Allah kepada kita. Apa nikmat Allah kepada kamu, mas? Aib saya ditutup. Gitu. Bisa gak kayak gitu? bahagia, iya saya lagi bersyukur. Kenapa? Ada banyak nikmat. Apa diantaranya? Aib saya ditutup sehingga kamu mau nikah sama saya dan mempertahankan pernikahan dengan saya. Istrinya jadi kepo lagi, emangnya kamu buat apa sih? Marah lagi nanti. Ya jangan sepolos itu juga, hadirin. Allah Ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah tutup aib-aib kita dan aib seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan seluruh saudara-saudara kita yang berdosa, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.